aku masih ada di sisimu. Jangan kau bersedih, jangan kau ingat lagi, dia telah pergi untuk selamanya. Pun tak ingin kau bersedih. Bila engkau rindu, bila engkau letih, tidurlah mama sayang di sisiku. Segalanya untukmu, Mama. Janganlah ku dengar lagi engkau menangis. Badanmu kurus dan letih, biarlah tidur dan bermimpi. Mimpikanlah hari ini akan berganti. Kaulah nadi hidupku, mamaku. Hapuslah air mata dari pipimu. Cantiknya wajahmu, mamaku. Berilah senyum yang indah di bibirmu.